Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Pak Ikhwan masuk bab 66 ya. Bab yang terakhir. Tapi kita enggak mungkin ya selesai sekarang karena ini panjang. Ya, kita baca sedapatnya aja. Babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was-samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bumi semuanya dalam genggamannya, dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak. Was-samawati matwiyatun, dan langit-langit semua akan dilipat. Biyaminih, dengan tangan kanannya Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, kemudian kita baca aja langsung ya syarahnya. Fadol, apa Suheri sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibn Mas Maudin qala jaa abrun minal akbari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammadu inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in was syajara ala isba'in wal ma'a ala isba'in was thara ala isba'in was sa'irul khalqi ala isba'in wa yaqulu ana al maliku fa dhahika nabi sallallahu alaihi wasallam nawajizuhu tasdiqan liqaulil habri thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah al ayata muttafaqun alaih wa fi riwayatin lil muslimin wal muslimin li muslimin wal jibala was syajara ala isba'in thumma yahuzzuhunna wa yaqulu ana al-maliku ana Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari yaj'alu samawati ala isba'in wal ma'a wassara ala isba'in wasa'irul khalqi ala isba'in akhrajahu. Syarhun qawluhu babu ma ja'a fi qawlillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ay minal ahadithi wal athari fi ma'na hadhil ayati al karimati qala al imam ibn kathir rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala ma qadarul musyrikuna Allah haqqa qadarih hatta abadu ma'ahu bitasdid dal ma qaddara, itu yang lebih bagus. Boleh juga ditakhfif. Ya, boleh juga ditakhfif, tapi di sini lebih bagusnya ditasdid. Ya juz takhfifuha. Terus hatta abadu ma'ahu ghairahu wa huwa al-'azimu alladhi la a'zama minhu. Al-Qadiru ala kulli syai'in, al-Maliku li kulli syai'in, wa kullu syai'in tahta qahrihi wa qudratihi. Allah qala as-sudi ma'azzamuhu haqqa azimatihi. Wa qala Muhammad ibn Ka'bin law qadaruhu haqqa qadrih ma kazzabuhu. Wa qala Ali ibn Abi Qalhata an ibn Abbasin humul kuffar alladzina lam yu'minu biqudratillahi alaihim faman amana annallaha ala kulli syai'in qadirun faqad qadarallaha haqqa qadrih. Boleh qadarallaha haqqa qadrih. Faqad qadarallaha haqqa qadrih faman lam yu'min bidzalika falam yaqdurillah qadara yaqduru. Ya qaduri. Naam. Ya qadurillah haqqa qadarih. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun muta'alliqatun bihadhihi al-ayati. At-tariqu fiha wa fi amsalihha min madhhabis salafi wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala takhrifin. Wa dzakara hadits Ibnu Mas'udin kama dzakarahu Syekh Marwan. Terus kama dzakarahu al-musannifu rahimahullah fi hadzal bab qala wa rawahu al-Bukhari fi sahihihi fi ghairi mawdi'in wa muslimun wal imamu ahmadu wa tirmidhiyu wa nasai kulluhum min hadithi Sulaiman bani Mihrona huwa al-a'mashu an Ibrahima an Abidata an ibni Mas'udin binahwihi. Naam, taib. Ya. Kemudian kita bacakan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a habrun. Telah datang habrun dengan fathah ha, boleh juga dikasrah hibrun. Ya, dia mufrad dari ahbar. Pernah dengar enggak? Ahbar Yahud. Nah, mufradnya habrun, pendeta Yahudi, alim. Ya. Dia orang alim. Tabarakallahu fikum. Ya. Ya, kemudian datang seorang pendeta Yahudi minal Ahbar, nah itu jamaknya, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu. Nah, mereka ini enggak punya pengagungan pada Rasulullah. Kalau kita kaum muslimin memanggil Rasulullah ya Rasulullah, para sahabat demikian. Nah, adapun ini orang ini enggak punya pengagungan pada Nabi, maka dia manggilnya ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Ya, kemudian dia mengatakan inna najidu anallaha yaj'alu samawati ala isba'in. Sesungguhnya kami mendapati, ya, dia mendapatinya di Taurat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan langit-langit di atas satu jarinya. Wal aradin, aradin jamak mulhaq bi mudzakkar salim, fathah ra, bukan ardin ya, aradin. Dan Allah menjadikan bumi-bumi ala isba'in, di atas satu jari. Wasyajara ala isba'in, Allah menjadikan pepohonan di atas satu jari. Wal ma'a ala isba'in, wasara, sara itu turab ya, at-turab an-nadi ya, yaitu tanah yang basah. Dan Allah menjadikan tanah yang basah di atas satu jari. Wasairal khalq, sairal khalq, semua berarti selain langit, bumi, pohon, tanah, itu air, semua itu di atas satu jari. Fayaqul, kemudian Allah berfirman anal maliku, akulah raja. Fadahikan nabiyu, maka Nabi SAW pun tertawa. Hatta badat nawajiduh, hingga nampak nawajiduh, itu gigi geraham beliau. Nawajid jamak dari najid. Najid itu adalah aqsal adras, ya, gigi geraham yang paling belakang. Ada juga yang mengatakan sebenarnya itu maknanya adalah anyab, ya, anyab, anyab itu apa sih? Taring, nabun gitu. Tasdiqan, ya, dalam rangka membenarkan liqaulil habr, ucapan si pendeta Yahudi tadi. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW membacakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Jiwal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya, dan apa namanya? Bumi semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Wassamawatu yaumal qiyamah, wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan langit-langit dalam genggaman Allah di tangan kanannya Allah. Ya, summa yahuzzun yahuzzuhunna. Ya, yahuzzuhunna itu hazusyai, menggoncang. Kemudian Allah menggoncang-goncangnya, tahrikuhu, yuharrikuhunna, menggerak-gerakannya gitu. Fayaqul anal maliku, anallahu, akulah raja, akulah Allah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari, ya ja'alus samawati ala isba'in wal ma'a ala wasara ala isba'in. Allah menjadikan langit-langit di satu jari, air dan tanah di atas satu jari. Wasairal khalqi ala isba'in, akhrajah, dan Allah menjadikan seluruh makhluk-makhluk di atas satu jarinya. Syekh Marwan. Wa li muslimin, dan menurut muslim ya ini Ibnu Umar dari Ibnu Umar marfu'an secara marfu ya yatwillahu as-samawati yaumil qiyamah, Allah ya melipat langit-langit pada hari kiamat, summa ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna, kemudian Allah mengambilnya dengan tangannya yang kanan ya, summa yaqulu, kemudian Allah berfirman anal maliku ainal hajabbarun, akulah raja, mana itu para raja-raja yang sombong, ainal mutakabbirun ya, mana orang-orang yang sombong, summa yadwil aradina sab'a, kemudian Allah melipat ya buat tujuh langit itu, tujuh bumi itu, summa yaqutuhun nabi shimali, kemudian Allah meletakkan tangan kirinya, summa yaqul anal malik ainal jabbar ainal mutakabbir. Kalau diriwayatkan dari Ibnu Abbas, masamawati as-sab'u wal araduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Nah, kalau dalam riwayat Muslim itu. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan tidaklah dari Ibnu Abbas, tidaklah langit-langit yang tujuh, bumi-bumi yang tujuh semua dalam telapak tangan Allah yang Maha Rahman, itu seperti biji sawi di seperti biji sawi di yang ada berada di salah satu tangan salah seorang di antara kalian. Ya. Nah, kemudian Syekh ya, Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid menjelaskan syarhun qauluh ya. Babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah al ayata. Ai minal ahadis wal azar fi ma'na hadhil ayatil karimah. Yaitu ya terkait berbagai hadis dan asar riwayat terkait makna ayat yang mulia ini. Ya, apa makna ayat yang mulia ini? Qala alimat Ibnu Katsirin, kata Ibnu Katsir di tafsirnya yaqulu ta'ala wa ma qadara ya wa ma qaddara, boleh takhfif wa ma qadara. Wa ma qaddara al musyrikuna haqqa qadrih. Dan musyrikin tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya hatta abadu ma'ahu ghairah, hingga mereka beribadah kepada selain Allah di samping ibadah mereka kepada Allah. Jadi musyrikin mengagungkan Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi karena pengagungan mereka kepada Allah itu kurang, akhirnya mereka beribadah juga kepada selain Allah. Wa huwa al-'azimu alladzi la a'zama minhu. Dialah Allah yang maha agung, yang tidak ada yang lebih agung darinya. Al-qadiru 'ala kulli syai'in, yang maha mampu atas segala sesuatu. Al-Maliku li kulli syai'in, ya, yang maha menguasai, raja atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in tahta qahrihi wa qudratihi, segala sesuatu di bawah kekuatan dan kekuasaannya. Ya. Kata Mujahid, nazalat fi Quraisyin, ayat ini turun terkait orang-orang Quraisy. Wa qala As-Suddi, dengan ditasydid dal. Al-Imam As-Suddi mengatakan ma'adzamuhu haqqa 'azamatih, mereka orang musyrikin tidak mengagungkannya, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, kata Muhammad bin Ka'ab, lau qadarullah haqqa qadrih ma kadzabuhu, seandainya mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, tentulah mereka tidak akan mendustakannya, mendustakan Allah. Wa qala Abi Ali ibn Abi Thalhah an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, humul kuffarul ladina lam yu'minu bi qudratillahi alaihim, mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman dengan kekuasaan Allah terhadap mereka. Faman amana anallaha ala kulli syai'in qadirun, ya, maka barang siapa yang mengimani bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu, faqad qadarallahu haqqa qadrih, tentu ia akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa man lam yu'min bidzalika falam yaqdirillaha haqqa qadrih, namun siapa yang tidak mengimani demikian, maka dia tidak akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Waqad waradat ahadisu katsiratun, terdapat banyak hadis, muta'alliqatun bihadil ayati, yang berkaitan dengan ayat ini. At-tariqu fiha wa fi amsalha min madzhab salaf, maka metode hal ini, metode mengimani ayat ini dan yang semisalnya dari madzhab salaf, wa huwa imraruha kama ja'at, ya, yaitu imraruha, ya udah memberlakukan ayat itu aja sebagaimana datang, ya, sebagaimana ayat-ayat sifat min ghairi, ya, karena di situ disebutkan tangan kanan Allah, ya, enggak, langit-langit digenggam, dilipat, ya, ya, kemudian bumi, ya, digenggam oleh Allah, biyaminih, dengan apa, langit-langit digenggam dengan tangan kanannya, ya, udah min ghairi takyifin, tanpa memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah menggenggam langit tadi, tangan kanan Allah. Wala tahrifin, tanpa mentahrif, memalingkan ke makna selainnya. Ya, zakara hadis Ibnu Mas'udin kama zakarahu al-musannifu rahimahullah taala fi hadzal bab. Ya. Dan beliau pun juga menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud sebagaimana musannif menyebutkan ya hadis ini di bab ini. Qala wa rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari meriwayatkan bi ghairi maudi'in, ya, min sahihihi, di banyak tempat dari sahihnya. Wal Imamu Ahmad wa Muslimun wa Tirmidzi, Imam Ahmad Muslim juga meriwayatkan, wa Nasa'i kulluhum min hadis Sulaiman bin Mihran, semua dari hadis Sulaiman bin Mihran. Wa huwa ala Amash, yaitu al-Imam Amash, an Ibrahim an Abidah, dari Ibrahim dari Abidah, an Ibn Mas'udin bin Nahwi, dari Ibn Mas'ud yang hadisnya demikian, sama ya, sama seperti ini ya. Kemudian kita baca ya, qala al-Imam Ahmadu, ya, fadol Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا معاوية حدثنا أعمش عن إبراهيم عن القمة عن القمة عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل Ya Abul Qasim, ini sama sih. Terus qala wa anzalallahu azza wa jalla wa qadara billahi hatta qadrihi. Haqqa qadrihi. Haqqa qadrihi al-ayat. Wa hakadha rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i min turbi anil Ahmas bin. Nah, ini kalau dari jalur Ahmas seperti ini. Ini enggak perlu diterjemahin ya, karena sama dengan yang tadi. Terus qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad hadatsana Al-Ashqar, dia berarti ya, tapi kemana? Ke Husain. Husain kan fa'il dari hadatsana. Al-Ashqar. Ya. Ya. Hadatsana Abu Udaynah al-Athaa an Abi Abduha an Ibni Abbas qala marra yahudiyyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala kaifa taqulu ya Abu Qasim yawma yaj'alu Allahu as-samawati 'alaik wa syara bis-samawati wal ardu 'alaik wal jibali 'alaik as-sa'iru wa sa'iru al-qawmi 'alaik kullu dhalika yushir bi asda'i La na'rifuhu illa min hadha al-wajh. Thumma qala al-Bukhari hadathana Sa'id bin Ufayr. Hadath Ufayrin. Hadathana al-Layth hadathani Abdul Rahman ibn Khalid ibn Musabir ibni Shihab an Abi Salamata ibni Abdurrahman anna Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a bi yamin wa yaqulu ana al-malik Aynal mulkul al-audi Fafarwada bihi min hadal wajhi Barwahu muslimun min wajhi Min wajhin akhar. Baik. Terus wa qala Bukhari fi mawdi'in akhir. Hadatana fi mawdi'in akhar. Fi mawdi'in akhar. Hadatana Muqaddam bin Muhammad. Hadatana Ammi Qasim ibni Yahya. Ibnu Ammi itu fa'il dari hadatsana. Al-Qasim ibnu Yahya. Hadatana Ammi Qasim ibnu Yahya al-Ubaydillah Baik. Nah, kemudian dari qaulal Imam Ahmad ya, karena yang tadi sama. Imam Ahmad menyatakan Husain telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, yaitu Husain bin Hasan al-Ashqar. Ini seorang yang soduk sikoh ya. Ya, namun Husain bin Hasan al-Ashqar ini pernah gulu sedikit dalam masalah tasayyu'. Ya. Ya. Kemudian hadatsana Abu Kudainah ya dari Atha ya dari Atha bin Sa'id, bukan Atha bin Abi Rabah. Kemudian dari Abi Duha ya, Abi Duha itu dia adalah Muslim bin Subaih Al-Hamdani, Abu Duha nama kunyahnya ya, Abu Duha Al-Kufi. Ya, dia masyhur dengan kunyahnya Abu Duha Sikoh, orang yang memiliki keutamaan ya, disebutkan biografinya di kitab-kitab Tarajim, ya, biografi para ulama. Dari Ibn Abbas, qala marra yahudiyun bi Rasulillah, ada seorang Yahudi melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang Yahudi yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa jalisun. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan duduk. Ya faqala kaifa taqulu ya Abul Qasim? Kemudian kata pendeta Yahudi tadi, apa pendapat Anda wahai Abul Qasim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yaj'alullahu samawati 'ala dhih. Ya. Ketika ya apa namanya? Ya, apa pendapatmu di mana suatu hari Allah meletakkan langit-langit di atas ini? Wa itu asyara bi sababah. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Aladzih hadihi maksudnya. Haknya kan hak tanbih. Isim isyarahnya itu dihi. Ya, wal arda aladzih. Allah meletakkan bumi di atas ini, jari ini. Wal ma aladzih. Air di atas ini. Wal jibal aladzih. Gunung Allah letakkan di atas ini, jari ini. Wasairu khalq aladzih. Dan seluruh makhluk di atas ini. Kullu dhalika yusyiru bi isba'ihi. Semua ia isyaratkan dia jari-jarinya. Maka Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarih." Allah turunkan ayat. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, dan Nabi benarkan. Ya, Nabi benarkan. Bahwasanya Nabi tertawa membenarkan. Kama wa qadara Tirmidzi fi tafsir bisanadin. Demikian pula sebagaimana Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab At-Tafsir, ya, dari sunannya dengan sanadnya dari Abu Duha Muslim Ibnu Subaih itu tadi. Ia mengatakan, kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih gharib. La na'rifuhu ila min hadal wajah. Kita tidak mengetahuinya kecuali melalui jalan ini. Ya, Imam Ahmad juga meriwayatkan hal ini. Ya. Taib. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, Sa'id bin Ufair telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan, Lais telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir juga telah menyampaikan hadis kepada kami dari Ibn Syihab, dari Abi Salamata bin Abdurrahman, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya yaqbidul al-ardha wa yatbis sama'a bi yamini, Allah menggenggam bumi, melipat langit dengan tangan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, Ainal Mulukul Ard, akulah raja. Mana raja-raja bumi? Ya, tafarrada bihil Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan ini secara sendirian min hadzal wajh, dari jalan ini, wa rawahu Muslim min wajhin akhar, Imam Muslim meriwayatkan dari jalan yang lain. Ya, kata Imam Bukhari di maudin akhar, di tempat yang lain, di sahihnya, ia mengatakan Muqaddam Ibnu Muhammad telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ya, kemudian ia mengatakan Ammi, pamanku, dari Muqaddam bin Muhammad, yaitu pamanku, itu Al-Qasim bin Yahya. Ya, berarti ini Muqaddam bin Muhammad bin Yahya, karena pamannya Qasim bin Yahya, telah menyampaikan sebuah hadis padaku dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ya, nah Ubaidillah ini, Ubaidillah bin Amr atau Ubaidillah bin Umar, ini adalah murid dari Nafi', Nafi' murid dari Ibnu Umar. Namun kalau antum tahu, Ubaidillah ini beliau adalah cicit dari Umar bin Khattab. Jadi Ubaidillah mengambil ilmu dari Nafi', Nafi' murid Ibnu Umar, Ibnu Umar anak Umar bin Khattab. Nah Ubaidillah ini nasabnya adalah Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab. Ya, ya. Jadi Umar bin Khattab punya anak saudaranya Ibnu Umar namanya Asim. Asim punya anak namanya Hafs. Hafs punya anak namanya Umar. Umar punya anak namanya Ubaidillah. Cicitnya Ibnu Umar. Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar cicit, kalau Umar bin Khattab apa itu? Nah. Bukan. Ya, bukan. Baik. Nah. Ya. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqbidu yawmal qiyamati al-aradina wa taqunu as-samawati bi yaminihi. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dengan menggenggam bumi-bumi dan langit-langit berada di sebelah tangan kanannya. Ya. Summa yaqulu anal malik. Kemudian Allah berfirman, akulah raja. Taqarrada bihi aidan min hadzal wajh. Nah, Imam Bukhari juga meriwayatkan secara sendirian hadis yang jalur ini, rawahu Muslim min wajhin akhar. Imam Muslim juga meriwayatkan ya dari jalur yang lain. Wa qad rawa al-Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan min tariqin akhara bi lafdin absata, dengan jalan yang lain dari dengan lafaz yang absat, yang lebih panjang lebar lagi. Min hadhihi min hadza siyaq, dengan redaksi ini wa atwala, dan lebih panjang lagi. Ya, ia mengatakan haddatsana Affan. Affan telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Haddatsana Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ya. Anba'ana. Anba'ana itu maksudnya akhbaron. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha telah mengabarkan sebuah hadis pada kami. An Ubaidillah ibn Miksam. Ya, bukan Muksim ya. Miksam. Ya, bukan Muksim. Ini Siqah. Abu Ubaidillah bin Miksam al-Madani. Siqah ini. Masyhur. Ya. An ibn Umar. Dari ibn Umar. Anna Rasulullah SAW qara'a hadhil ayati. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca ayat ini data yaumin pada suatu hari alal mimbar, di atas mimbar. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi semua berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, ya, langit-langit semua diberada dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa Rasulullah SAW yaqulu hakadha biyadihi yuharrikuha. Nah ini kata para sahabat, Rasulullah SAW bersabda dengan ini dan tangan beliau, beliau gerak-gerakkan. Beliau gerak-gerakkan gitu. Digenggam gitu ya, jari-jari beliau. Ya, yuqbilu biha wa yudbir. Yudbilu biha wa yudbir itu maju mundur. Nah, gini nih. Maju mundur gini jarinya. Nah, ini. Ya. Dengan sanadnya ini yumad ya yumad jidur rabbu ta'ala nafsahu anal jabbar. Kemudian ya, apa namanya, Allah mengagungkan dirinya. Kemudian Allah berfirman, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Allah berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir. Ya, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha besar. Anal Malik, aku raja, Anal Al-Aziz. Ya, akulah yang maha mulia. Anal Karim, sama ini, akulah yang maha mulia, terhormat. Faraja Fabi Rasulillah, ya. Al-Minbaru, nah, mimbarnya pun bergetar. Rajafa itu bergetar karena Rasulullah SAW, hatta kulna, hingga kita katakan, ya, layakhiran nabihi, ya, sampai apa, pasti itu akan runtuh itu mimbar itu, intaha. Nah, qala al-musannif, masih bisa ya, nyicil-nyicil buat khataman ini kan, masih panjang ya, berapa halaman lagi diantum? Ya, makanya kita nyicil. Ya. 3 lembar 6 halaman berarti. Qala al-musannif li Muslimin an Umar radhiyallahu anhuma an Ibnu Umar, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu. Ya. Secara marfu. Disebutkan di sini, ya. Yatwillahu as-samawati yaumal qiyamah, Allah melipat pada hari kiamat, langit-langit pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhu nabiyadihi al-yumna, kemudian Allah meletakkannya di tangan kanannya. Tsumma yaqul anal malik, ana aina al-jabbarun, kemudian Allah berfirman, mana itu akulah raja, mana itu jabbarun, ya. Mana itu orang-orang yang suka menindas, aina al-mutakabbirun, mana itu orang-orang sombong. Tsumma yatwi al-ardina as-sab'a, sabah, kemudian Allah, ya, melipat langit-langit yang tujuh, bumi yang tujuh semua. Summa ya'khudhuhu nabi shimalih, kemudian Allah meletakkan dengan tangan kirinya. Summa yaqul anal malik, ainal jabbarun, akulah raja, mana itu orang-orang menindas, ainal mutakabbirun, mana itu orang-orang yang sombong. Warwiyani bin Abbas, diriwayatkan dari Ibn Abbas, qala, ia mengatakan, mas samawatu sab' wal aradhuna sab'u fi kaffir rahman ila kakhardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit-langit dan tujuh, bumi-bumi yang tujuh itu berada di telapak tangan Allah yang Maha Rahman, melainkan seperti biji sawi di tangan salah seorang di antara kalian. Wa qala Ibnu Jarir mengatakan, ya, Ibnu Jarir mengatakan, haddatsani Yunus telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, anba'ana Ibnu Wahb. Ibnu Wahab telah mengabarkan sebuah hadis kepada kami, qala, ia mengatakan, qala Ibnu Zaid. Ibnu Zaid mengatakan, haddatsani Abi, ya, bapakku yaitu Zaid menyampaikan sebuah hadis padaku, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mas samawatu asbabu fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi tursin. Tidaklah langit-langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi, ya, melainkan seperti dirham-dirham, tujuh kepingan dirham yang dilempar di turs. Ya. Turs itu dengan didomahkan to, dengan didomahkan ta, artinya al-qa. Ya. Al-mustadir. Itu lembah yang bulat, yang al-muttasi, yang luas. Ya, melainkan tujuh lapis langit itu seperti lembah apa, kepingan-kepingan dirham yang dilemparkan di lembah yang luas. Ya. Waqal, kemudian ia mengatakan, qala Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mal kursi fil arsi illa ka halqatin min jahmin hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Dan perbandingan kursi dengan ars, jika dibandingkan dengan ars seperti gelang dari besi yang dilempar di tengah, ya, gurun di bumi. Ya. Gelang itulah kursi, gurun itulah ars. Kalau tujuh langit-langit tadi seperti tujuh keping dirham dilempar di lembah yang luas. Lembah yang luas kursi. Ya. Taibar kalau fikum. Kemudian Wa an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, baina sama'id dunya, nah ini jarak antara langit ya, baina sama'id dunya wallati taliha, jarak antara langit dunia dan yang setelahnya itu khomsumi'ati am, itu 500 tahun perjalanan dengan onta. Oke, kalau disebut sekian puluh apa sebulan perjalanan itu dengan onta ditempuh. Wa baina kulli sama'in khomsumi'ati amin, dan jarak antara langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan dengan onta. Wa baina sama'is sabi'ati wal kursi khomsumi'ati amin, jarak antara ya langit yang ketujuh dengan kursi 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ma khamsumi'ati amin, jarak antara kursi dengan samudra, nah, ya, di atas kan ada samudra tuh, di atas ars ada, di atas kursi ada samudra, di atas samudra nanti ada ars, ya, itu juga 500 tahun perjalanan. Nanti samudra itu juga kedalamannya 500 tahun perjalanan, jarak antara dangkalnya yang paling dangkal dengan di atas permukaannya 500 tahun perjalanan. Iya. Iya. Wal arsu fawqal ma, dan ars di atas air tersebut. Wallahu fawqal ars, dan Allah tinggi di atas air. La yaqwa 'alaihi syai'un min a'malikum, tidak samar sedikit pun ya dari Allah atas amal-amal kalian. Akhrajah Ibnu Mahdi an Ahmad an Hammad ibn Salamah an Asim ibn Zir an Abdullah. Wa rawahu binahwihi, ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan semisal dengan ini. An Asim, dari Asim, dari Abi Wa'il, an Abdullah, qala al-Hafidz Adz-Dzahabi wa lahu turuq. Hadis ini juga memiliki berbagai jalan. Nah. Masih ya riwayatnya ya. Ini yang terakhir nih semua riwayat-riwayatnya sebelum nanti masuk ke syarah sebentar. Qala Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas, anil Abbas Ibnu Abdul Muthalib, dari Abbas bin Abdul Muthalib. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah SAW, hal tadruna kam bainas sama'i wal ard, kalian tahu enggak berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna, ya, kami katakan, Allahu wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang tahu. Qala, maka Nabi jawab, bainahuma masiratu khamsimi'ati sanatin, perjalanan, jarak perjalanan tak keduanya itu 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin, ya. Kemudian jarak antara langit ke langit berikutnya perjalanan itu seperti menempuh perjalanan 500 tahun perjalanan. Wa kisafu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin, ketebalan langit, ketebalan setiap langit itu 500 tahun juga perjalanan. Ya. Masya Allah. Wa baina sama'is sabi'ati wal ars bahrun, antara langit yang tujuh dan ya dan ars ada bahar, ada lautan, itu tadi samudra. Wa baina asfalihi wa a'lahu kama baina samai wal ard. Nah, itu jarak yang paling bawah sampai yang paling dasar laut sampai yang atasnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Wallahu fawqa dzalik, Allah di atas itu. La yaqwa 'alaihi syai'un min a'malikum bani min a'mali bani adam. Enggak ada yang samar sedikit pun ya dari atas Allah, dari amal anak Adam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, syarah, kita masuk ke syarah ya. Udah dapat berapa? Berapa halaman? Sejauh ya. Kita baca aja deh ya, nyicil-nyicil biar khataman. Ya, syarah. Wa qawlu wa li musliminan umara, ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Umar, qala Rasulullah yatillahu samawati summa yaquduhunna bi yadihi al-yumna. Allah meletakkan, ya, Allah melipat langit-langit yang tujuh, kemudian Allah meletakkannya di tangan kanannya. Summa yaqul anal malik aina jabbarun? Akulah raja. Mana itu orang-orang yang sombong, yang menindas? Aina mutakabbirun? Mana itu orang-orang yang ya yang sombong? Summa yatil ardu bi shimalihi, kemudian Allah melipat bumi dengan tangan kirinya. Summa yaqul anal malik aina jabbarun aina mutakabbirun. Ya. Kemudian Allah berfirman, akulah raja, mana orang-orang menindas, mana orang-orang sombong? Kata fi riwayat Muslimin, ya, demikian pula ini di riwayat Muslim, qala al-Humaydi wa hiya atammu wa hiya inda Muslimin min hadisi Salim an abihi. Nah. Riwayat ini lebih sempurna, yaitu riwayat Muslim dari hadis Salim dan dari bapaknya. Bapaknya Salim. Ya. Kemudian akhrajah al-Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis min hadisi Ubaidillah ibn Nafi', min hadis Ubaidillah an-Nafi' an ibn Umar, dari ibn Umar radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbidu yawmal qiyamati al-aradina." Allah menggenggam pada hari kiamat bumi, seluruh bumi Allah genggam. Wa takunu as-samaa'a bi yamini. Kemudian langit berada di tangan kanannya. Akhrajahu Muslimun min hadis Ubaidillah ibn Miqsam. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, "Hadhil ahaditsu wa ma fi ma'na." Hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya, tadullu ala 'azamatillah, menunjukkan akan keagungan Allah. Ya. Wa 'azimi qudratihi, dan keagungan kemahakuasaan Allah taala. Wa 'idami makhluqatihi, dan bagaimana besarnya makhluk-makhluk Allah. Wa qad ta'arrafa subhanahu wa ta'ala ila ibadihi bi sifatihi. Ya. Dan Allah telah memperkenalkan, ya, dirinya kepada hamba-hambanya akan sifat-sifatnya. Allah memperkenalkan sifat-sifat Allah kepada para hamba. Wa ajaibi makhlukatih, dan bagaimana, ya, ajaibnya, keajaiban para makhluknya. Kulluha tu'arrifu, ya, semuanya itu mengenalkan hal itu. Wa tadulu ala kamalihi, dan ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah. Wa nahu wal ma'budu wahdah, bahwasanya Allah lah yang disembah semata. La syarika lahu fi rububiyyati wa ilahiyatihi, yang tiada sekutu bagi Allah dalam rububiyah dan ilahiyahnya. Wa tadulu ala isbati sifatillah, dan ini hadis ini semua menunjukkan akan penetapan sifat-sifat Allah. Ala ma yaliku bi jalalihi, dengan yang layak bagi Allah akan kemuliaan Allah. Wa azamatihi, dan keagungannya. Isbatan bila tamsilin, kita menetapkan sifat-sifat tadi, misal sifat tangan, tangan kanan, tak bila tamsilin, tanpa menyerupakan dengan sifat tangan yang ada pada makhluk. Dan zihan bila ta'tilin, kita mensucikan Allah tapi tanpa menolak sifat-sifat tersebut. Wa hadha huwa alladhi dala 'alaihi nususul kitabi, inilah yang ditunjukkan oleh nas-nas kitab di Al-Qur'an. Was sunnati 'alaihi, ya, dan nas-nas sunnah 'alaihi salaful ummah, yang inilah keyakinan salaful ummah. A'immatuha wa man tabi'ahum, para imam-imamnya dan yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Waqtafa azarahum 'alal islami wal iman, ya, yang menapaki jejak langkah mereka dalam Islam dan keimanan. Wa ta'ammal, dan perhatikanlah, ma fi hadil ahadis, ya, apa yang terkandung dalam hadis-hadis ini as-sahihah, yang ini min ta'zimin nabi, berupa bagaimana pengagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu, kepada Rabb-nya. Rabba maf'ul dari apa? Dari ta'zim, karena ta'zim masdar beramal-amal fi'il. Bidzikri sifati kamalihi, dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ala ma yaliku bi azamatihi wa jalalihi, ya, sesuai dengan yang layak akan keagungan dan kemuliaan Allah. Wa tasdikihi, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan al-Yahuda, orang Yahudi tadi. Fima akhbaru bih anillah, tentang apa yang mereka kabarkan terkait Allah. Minas sifat, berupa sifat-sifat Allah. Allati tadulu ala azamatillahi ta'ala, yang menunjukkan akan keagungan Allah. Ya. Wa ta'ammal, dan perhatikan juga, ma fiha min isbati uluwillah, ya, bagaimana kandungan hadis ini berupa penetapan bagaimana ketinggian Allah. Ala arsy, di atas arsy-Nya. Ya, jadi perhatikan, ya, sifat ulu itu sifat dzatiyah, adapun beristiwa di atas arsy sifat, ya, fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah, yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Kalau sifat fi'liyah, yang Allah bersifat dengannya sesuai dengan kehendak Allah. Beristiwa di atas ars sifat fi'liyah, tapi sifat ulu dzatiyah. Jadi sebelum Allah beristiwa di atas ars, sebelum Allah menciptakan ars, Allah sudah punya sifat ulu, tinggi. Ya, makanya sifat ulu yang ada pada Allah dengan tiga. Ulu zat, ulul qadar, ulul qahr. Nah, zat Allah tinggi, ya. Kekuasaan Allah tinggi, kekuatan Allah tinggi. Ulul qadar, kemuliaan Allah tinggi. Nah, itu. Adapun ahlul bid'ah, misal Maturidiyah, Syairah, Kulabiyah, hanya menetapkan dua ulu. Ulul Qadar wa ulul Qahr. Ulul Zat tidak mereka tetapkan. Nah. Baik. Walam yakul an-Nabi SAW fi syai'in minha. Nabi SAW tidak mengomentari sedikit pun terkait orang Yahudi tadi, melainkan Nabi tetapkan dengan bacain ayat yang membenarkan ucapan orang Yahudi tadi, wa wassamawatu matwiyatun biyamini, gitu kan? Ya, inna dhahiraha ghairu muradin. Nabi SAW tidak mengatakan, maksudnya bukan seperti itu. Au innaha tadullu ala tasbihi sifatillahi wa bi sifati khalqih. Ya, atau Nabi enggak mengatakan hadis ini menunjukkan akan keserupaan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Falau kana hadha haqqan ballaghahu ya aminuhu ammatahu. Ya. Baik, apa namanya? Seandainya hal itu benar, tentulah beliau Nabi SAW akan menyampaikan. Ya, ummatahu. Ballaghahu ya aminuhu ummatahu. Tentulah utusan Allah yang sangat terpercaya, amin, itu akan menyampaikan kepada umatnya. Fa inna Allah akmala lahu ad-dina. Allah telah menyempurnakan untuk beliau agama ini. Ya, wa atamma an-ni'bihi an-ni'mata. Allah telah sempurnakan nikmat ini. Fa ballaghal balaghal mubin. Maka Allah telah menyampaikan semua ya dengan sejelas-jelasnya. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua dengan sejelas-jelasnya. Salawatullahi wasalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Masih panjang ya. Nah, kita sisain kali ya. Buat Senin sama nanti Sabtu depan khataman. Apa Senin nih khataman nih misalnya? Senin bisa enggak? Ah iya bisa ya. Biar Sabtunya ya. Ya. Taip. Cukup kali ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.